Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, ulama'an al-amilin al-rasikhin al-mukhlisin, ingkang sangat kula takzimi, kula suwuni pangestu lan pendungo, soho ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, para alim, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, asatid, sesepuh lan pinisepuh. Wa bi muqaddimah murabbi hadzal ma'had pondok pesantren Tahfidzul Quran Al Mubarak beserta seluruh kepengasuhanipun, para pengurus pesantren, majelis asatid, nek cara jawane ya para guru ingkang insyaallah sedaya saged digugu lan saged di ora nyaut tok tak baleni, para guru ingkang insyaallah sedaya saged digugu lan saged di tiru. Sekedar mengingatkan kanca-kanca guru, panjenengan semua adalah panutane santri, panutane murid. Apa wae sing dilakoni guru bakal ditiru kalih santri lan murid-muride. Ucapan, perbuatan, tingkah laku dan seluruh perilaku dari para guru itu akan menurun kepada murid-muridnya. Perilaku baik dari guru akan menurun baik pada murid-muridnya. Perilaku buruk para guru pun akan menurun buruk pada murid-muridnya. Maka tidak keliru kalau dulu ada pepatah mengatakan guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Bahkan sekarang pepatah itu sudah semakin parah. Guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Artinya bahwa mendidik murid zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dulu. Maka keterangannya ten wingking nek wegdale cekap. Para wali santri ingkang minulya dan yang saya cintai, anak-anak sekalian, santri putra dan santri putri dari pondok pesantren Tahfidzul Quran Al Mubarak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya matur pakai istilah santri putra dan santri putri ngoten mawon. Senaoso sebagian orang ada yang mengistilahkan santriwan dan santriwati. Yang putra disebut santriwan, yang putri disebut santriwati. Saya kurang sependapat. Mergo kula niku angen-angen lah wong santri putri kok diwati. Nek santri putra diwan sih gak posalah, rapati masalah. Santri putri kok diwati. Diwati ku dijima. Gaya meteng kabeh. Menurut bahasa Indonesia, wan yang diletakkan di akhir kata itu salah satu artinya kan yang mempunyai. Kaya wartawan niku artinya yang mempunyai warta. Hartawan niku artinya yang mempunyai harta. Ilmuwan artinya yang mempunyai ilmu. Nek santriwan niku artinya yang mempunyai santri. Yo kiyaine iku santriwan. Sing gak enak ku nek taiwan. Niku malah yang mempunyai gak pati enak. Maka saya pakai istilah santri putra dan santri putri ngoten mawon. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak dari Musbika, Bapak Kepala Desa, seluruh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, Enggang Minulyo, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, jamaah pengajian dalam rangka hormat peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wisuda santri PPTQ Al Mubarak. Enggang insyaallah sedaya tansah pinaringan rahmat barokah sohridanipun Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mendapatkan anugerah yang besar, kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kita dihimpun oleh Allah, kita dikumpulkan Allah di majelis yang mulia, majelis yang mubarak di pesantren Al-Mubarak. Majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudhatul Jannah, taman surga. Sebagaimana sabda beliau, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Tempat antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, itu adalah sebuah taman di antara taman-taman syurga. Panggonan antara dalemku karo mimbarku, dawuhe Kanjeng Nabi, iku taman swarga. Kenapa tempat itu oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah? Kenging napa panggenan niku kali Kanjeng Nabi diwastani taman swarga? Sebab di tempat itu Rasulullah mendirikan majelis taklim. Di tempat itu Rasulullah mengajar dan mendidik sahabat-sahabatnya tentang berbagai macam ilmu. Di panggonan niku Kanjeng Nabi mulangi murui ngaji datang para santri. Maka jamaah sekalian, ghafara wa rahimakumullah, di mana ada majelis yang di situ dipakai untuk taklim, di ana panggonan sing digawe ngaji, maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman syurga, termasuk tempat ini. Amino. Telat. Saya ulang, amin yang kompak, oke? Okay? Di mana ada majelis yang di situ dipakai untuk taklim, di ana panggonan sing digawe ngaji, maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman syurga, termasuk tempat ini. Oh, amine ngenteni digetak dhisik. Lantas siapa penghuni dari taman syurga tersebut? Nggih sedaya jamaah sing rawuh ten mriki menih dadi penghunine taman swarga iku. Kabeh masih trimon dongsong-dongsor ning pinggir rembong. Katut dadi penghuni taman swarga iku. Dan di surga besok yas'alu ba'dhum ba'dha. Ngoten gambarane. Ahli surga yang satu dengan yang lain itu saling sapa. Penduduk swarga siji lan sijine iku takon-takonan yo. Jadi kok ketemu keluarga, ketemu dulur, ketemu tonggo, ketemu konco, ketemu kenalan sing padha ndek swargae. Iku meneh ya takon-takona. Dadi ibu-ibu panjenengan benjang teng kene swarga. Tapi nek sida. Mbok sida mbok enggak wong gladek ya. Lho jenengan kok kepanggil karo keluarga, kepanggil dulur, ketemu tonggo, konco, apa ketemu kenalan sing padha ndek swargae. Iku meneh ya takon-takonan sampeyan. Kok ketemu ngono mesti takon. Lho, yuk Sampeyan yen ning swarga yo. Oh iya rek, aku biyen kapan ana pengajian aku teko. Tapi sampeyan kapan pengajian ngantukan ngono yo. Mas yo ngantukan tapi kapan wayah gajane metu aku melek. Lah ono sing modele ngono iku. Pengajian yo tekoan yo, tapi gek lungguh tuk ngantuk. Engko konsumsi dibagi jajane metu nampa jajan melek. Jajan dipangan kok jajane entek. Apa nana wong guyu rame ger ngono ku dekne yo melu ger agapan. Masih yang ngono, pokok sregep teko ndek pengajian oleh diamalno jaminane swarga. Dan ibu bapak jamaah rahimakumullah, di surga itu orang juga masih membutuhkan ulama. Di swarga iku wong yo sik butuh kiai. Wong gladek lek diomongi ngene iki mesti bantah. Mosok. Masa wong wis ndek swarga kok sik butuh ulama barang, wis ndek swarga kok sik butuh kiai. Nggih, aja katik mosok sampeyan. Ahlul jannah yahtajuna ilal ulama. Penduduk swarga iku padha butuhno nang para ulama. Penduduk surga itu butuh ulama, butuh kiai. Kae opo katik butuh ulama, butuh kiai? Li'annahum yazuruna Allah Ta'ala kulla yaumil jumu'ah. Karena sesungguhnya penduduk surga itu ada jadwal, ada agenda. Setiap hari Jumat ketemu kalih Gusti. Taman ngomong Allah nu gak iso. Saben dina Jumat pepanggian kalih Gusti dan berjumpa dengan Allah. Ini merupakan nikmat terindah di surga. Ketemu Allah ini merupakan nikmat terbesar di surga. Jadwalnya saben dinten Jumat. Menik bareng-bareng sowan dek Gusti Allah. Terus karo Gusti Allah ditakoni, iki rombongan tekan di Glate. Kecamatan di Jumpangka. Melu kabupaten di Gresik. Ya apa? Kerasan tegak nang kene. Kerasan. Terus ditawani karo Gusti Allah. Wong Glate kepengin apa kon? Ngomong, engko tak wenehi. Iku njaluk apa iku? Ayo kondo, engko tak kei. Iku kepengin apa iku? Ngomong, engko tak kei. Ditawani karo Gusti Allah. Lah, wong glantek kate matur nang Gusti Allah isin senajan kepingin. Kate ngomong nang Gusti Allah sungkan. Yo senajan kepingine gak karuan yo an. Lah lapo kok isin? Lapo kok sungkan? Soale wis nampa kenikmatan sing akeh gak karuan bisa. Lah sik ditawani ae karo Gusti Allah. Wong glantek kan yo ngrumangsani ya. Nalikon di dunia kelakuannya kan gak pati apik. Ibadah yo gak bejaji. Amal yo ora beneh, sedekah mesti dipilihno duit sing ragil. Dikai mripat kongkon gawe nontok tulisane Quran, maca kitab kuning yo sering dikai ngencengi wong adus. Dikai lesan kongkon zikir, kongkon selawat, kon maca Quran yo sering gawe nyelathu bojo. Wis nampa kenikmatan akeh ndak karuan lho. Lho kok sak ditawani terus karo Gusti Allah. Izin kate ngomong. Akhirnya mereka meminta kepada kiainya untuk berbicara kepada Allah. Kiaine sing matur ten Allah. Dadi kiai ku tukang bicara donya tekan swarga. Ana sing ngomong nang kiaine. Yai, yai sokeh engko sing matur. Aturno ten Gusti Allah iki kandakno. Aku kepengin kerupuk opel ngono. Yo, iki kerupuk opel swarga. Seje karo kerupuk opel glate. Engko ya iso kae iki sing matur nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, niki Bu Supiyah kepengin kerupuk opel ngono. Ngono. Ono maneh sing kandha, "Ki, kandhakno iki nang Allah, aku kepengin sate kucing." Omong sego kucing. Kok sate kucing sampean. Ngono iku. Ternyata kula sampean butuh ulama, kula sampean butuh kiai gak mek ndek donya tok. Sampai wis ndek swarga iki lho sik butuh ulama. Sampai wis ndek swarga kula sampean sik butuh kiai. Mangkane lek karo kiai sing apik nggih. Nggih apane. Potong amu. Ono kiai gak tepak titik ngono dirasani ya. Apa kiai gak sambut karo omongane. Lek khotbahe koyo yok-yok kelakuane empat tak warak. Ajak sedekah jariah dene dhewe gak tau nyumbang. biasae ngono iku lambe-lambe kudungan biasae. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampeyan butuh ulama, kula sampean butuh kiai, tapi maaf. Hormat dan takzim kita kepada para ulama, para kiai kadang-kadang kurang. Penghargaan kita kepada para ulama dan kiai kadang-kadang enggak ada. Gimana Pak Boten? Wis jujur mawon. Padahal kula sampean butuh kiai, ulama dunia akhirat. Coba sekarang. Dalam interaksi hubungan sosial kemasyarakatan, urip di dunia, di seluruh aspek kehidupan, kula sampean butuh kiai kok. Iki napa mboten? Ayo coba urusan apa sampean sing gak butuh no kiai? Ngapunten, Bapak Ibu, sampean kate besanan, iku yo butuh kiai. Kate dolen ndek calon besan, jungkan, akhirnya ngajak kiai digawe dekeng. Gawe weden-wedenan, gawe gaya-gayaan. Calon besan iku ben bangga, ben seneng. Tibake calon besanku pelek e karo kiai. Gawe gaya-gayaan sekaligus didadekno juru bicara. Iko kon ngomong gak karuan, ngono ku nek ngupahi yo trimo gedang sak cengkeh unde-unde loro ngono. Ayo sampean bupakku seran tasmian atikoan jenakno anak, ayo butuh kiai, nyeluk kiai dikongkon donga, nggih napa mboten? Sampean mengkhitankan anak, nyunatke anak, ayo butuh kiai kongkon dongani, nggih mboten? Ayo sampean nikahno anake, nyeluk kiai kon donga, nggih mboten? Sampean kepaten keluarga, ada keluarga yang meninggal dunia, yang ngundang kiai dikongkon ngimami tahlil. Polae ndak karuan kiai ini. Centak sentuk sendat sendut genteang-genteang. Tentengan ngimami tahlil nganti otot gulu sak jempol sikil. Keringete meruntus sak jagung-jagung. Ngono ku selawate ya kluthik 10.000. Nanti ngapunten ibu-ibu sampean meteng iku ya butuh kiai, wetenge wis gedhe nyeluk kiai kongkon dongani. Ning padahal kiyaine gak melu lapo-lapo lho iku. Wis sing pecicilan yo bojomu dhewe. Sampean mulang anak gak iso ndidik akhlake anak gak sanggup, akhire pasrah kiai, nyaluk tolong kiai dikongkon mulang anake, kongkon didik akhlak anake. Nggih napa mboten? Tapi penghargaannya kadang kurang. Maaf, saya tanya boleh? Halo. Di pesantren Al Mubarok yang niki sahriyae saulan piro mbayare? 5.000. Subhanallah. Saman ngoyo ndek terminal cur 2.000. Sauyuan iki lho 2.000. Sawulan anake sampean ndek pesantren kene, mbayare mek 5.000, berarti anakmu sawulan regane mek 2.500 setengah. Mangkane ya iso kaya kuru ngono iku model. Halo. Bu. Kula sering matur, sampean nitip sapi ae lho nang tangga. Iku andum bathi ya, bathi 2 juta ya sak juta edang. Bathi 4 juta ya 2 juta edang. Iku nitip sapi. Sapi ini ya gak oleh ilmu. Kok nitip sapi, sampean nitip sepeda ontel iku lho ndek pasar 1.000 iku sedina. Ane saulan. 30.000. Iku sepedamu ya gak mundak pinter ya. Ya gak mundak pengalaman, malah beret kabeh, rusak kabeh. Iki nitip anak, dikai ilmu, dididik akhlak apal Quran, mempelajari kandungan Al-Qur'an, manfaatnya kanggo sampean 5.000. Kok sik ana ya penguripan model ngene iki. Imam Malik iku putrane khatam ngaji Quran. Gurunya yang mengajar Quran kepada putranya kasih hadiah 1.000 dinar keping uang emas 1.000 untuk kone sapi oleh 200 itu Innova oleh 50 lah paling enggak. Iki mau sing khatam itu bayar piro? 100. Oh bisu wis medit bisu sisane. Oke, ini nanti aja keterangannya. Ini saya sampaikan di awal. Halo. Saya sama niso ibadah. Saya ngulangi sinten. Kiai. Aku ki dirungokne apa to? Sama niso sembahyang, niso salat, niku sing ngulangi sinten? Masyaallah. Sama niso iman, kenal Rasulullah. Mati bisa niki anu. Tak kena digawe banter. Kenal Allah, itu yang mengenalkan siapa? Oh, gak nyawang aku malah nyawang lampu sing mati. Kalau kiai dulu sama nih sok sholat iku sing muruhi yo kiai-kiai kampung sing mengku langgar-langgar cilik. Iku jasane gede nang sampean. Muruhi sampean mengenalkan dasar-dasar agama ke sampean. Tapi seringkali mereka sampean lupakan, kurang dihargai, bahkan kadang-kadang diremehno. Mentang-mentang sampean wis oke, ekonomi ini wis mapan, wis dadi pegawai, wis rumangsa dadi wong, gak tau dadi pedet yoan. Mbah, aku gak direken. Jarno sing dandani lampu, jarno dandani sama nyawang aku. Kalau kau berpaling dariku, aku kan juga bisa cemburu, sayang. Zaman kelingan, biyen ngaji ndek langgar cili, durung ana listrik, ngaji sik gawe oblek, diwuruki niate salat karo kiai. Telaten leh ngulangi. Sholli fardhal maghribi thalatha rak'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dulu begitu, meneng ngaji meneh diimbui niate salat isya. Sholli fardhal isya'i arba'a rak'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Meneng ngaji meneh diimbui niate salat subuh. Sholli fardhus subuki roke ngateni mustaqbilal qib. Rajan wong pian gak iso ngomong rakaat ini ngono gak iso ya roke ngateni mustaqbilal qiblati. Da'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dulu begitu. Ayo sama iso wudu. Iku sapa sing ngulangi? Lah iya, pian diwuruhi. Laten sak artine niate. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari. Wong pian gak iso muni ain yo ngain ngil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik. Fardhu krana Allah ta'ala. Dulu begitu. Saman iso maca Quran. Lancar lah maca Quran, lanyah, gledek, badet, ya fasih, tartil sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Itu dulu yang mengajari dasar-dasar pembacaan Al-Quran itu sinten sing ngulang. Ya, adek biyen belajar Quran niku wangel, tahun-tahunan niku lagi iso, repot ya. Nah kayak sekarang mudah. Biyen wangel. Dulu kan belum ada kayak sekarang model qiraati kayak gini, belum ada. Dulu masih pakai kaidah lama, kaidah Baghdadiyah. Penggolongan leh Mas Tani turutan ngono. Mriki napa? Oh, tiru berarti wong kene. Nek diulangi ngija alif ba ta fa jim ha kha dandang rusak. Oh dal za ra za sin shin shabba. Fa'za'ain ghoin fa'kof kaflam bian ngon memnun wawu ha'lama lifamza ya semoga pelajarannya terus ijai-ijan alifat ha'a alif kasro'i alif doma'u a'i'u. Dulu seperti itu. Mbak Fatkaba, Mbak Kasrobi, Mempat Kama, Tak Kasroti, Babi Mati. Bien. Tak domaku, kab domaku, ro fatka ro, tak kasroti, tuku roti. Iya. Lho bengi-bengi nak ngomong-ngomongan karo bojo, membahas anak apa membahas tanduran, apa membahas tambak, apa membahas butuhan. Sing wedok ngantuk, mripate siut-siut, sentak-senduk pamitan yo, pamite yo ngijah. kam domaku dal domatu tak domatu rok domaru kudu turu. Nah, sing lanang yang jawab mau podo isoe. Sing lanang nen jawab yang ijah yo. Alif kasroh i kaf kasroh ki kaf fathah ka kaf domaku iki kaku. Jadi kan sak durunge turu njaluk di lemesno dhisik. Iki apa sing diguyu? Lho, gegere karo sikile ngono. Kan yo kakung ndelocur gak enak kabeh lek digawe turu. Njaluk di lemesno dhisik pijet-pijetan. Sak karepmu guyu apa sak karepmu? Sing jelas pikiranmu gak padha karo pikiranku. Paling guyumu seje. Lu emang dulu sama sekarang kan beda metode zaman, soalnya zaman lebih-lebih yang namanya high tech, kecanggihan teknologi ini ada positifnya tapi banyak juga sisi negatifnya. Kalau nggak kita antisipasi bahaya lo, ono lune bahaya lo. Ngono sing ono sing jawab masa sih jir. Iya dong. Maaf Bapak Ibu sekedar mengingatkan, coba dulu Bapak Ibu waktu masih muda mau surat-suratan sama pacar susahnya minta ampun. Sampean kate surat-suratan karo pacare repot biyen, iso golek obat nyamuk. Golek arek juga kon ngenakno surate. Niku gak ketepaan diwaca dhisik karo arek. Onangan nunggu isin biyen. Sekarang gak ono repot anak sampean kabeh nyekel HP sampean gak ro. Diem-diem mana sama SMS-an karo pacar terek tek tek terek tek tek lagi ngapain sayang pales sih terek tek terek tek tek lagi baca SMS ayang SMS mana terek tek tek terek tek I miss you balesan orang gena terek tek tek terek tek beda. Lah wong mainane wae wis ora padha. Anak-anak sekarang mainannya kan udah canggih, modern, serba elektrik, pakai remote. Nggih mboten? Bapak sampean biyen sik cilik dolinane apa, Pak? Neker, bentik. Iya to. Gekean. Enggak pengin mobil-mobilan yo lempung niku dembel-mbel. Kae mobil jeep rodone yo tuku lempung coples sing gawe sodo digeret. Mesine yo cangkeme dhewe niku. Iku wis seneng. Tapi ngene sepeda motor yo sepeda ontel niku sebulke balon. Cilik cancang ning rodo sing mburi yo diolahi tok. Sembeledos balone. Napa enten sing kaget ta? Sorry sayang. Lah wong saya praktekno mbledhos gak ya dor. Mosok ana mbledhos cek iki gak mbledhos iki. Wong biyen ngono kuwi terhibur. Aku sik menangi ngono iku. Lah sing wedok iku dolenane apa? Dakon. Karet, ono kupu kinjeng menunggu diinjok cuk, sawer kayak ketebok kayak gedang, cancang semabur, seneng bisa. Nontong yo dolinan entong, entong dicekeli gilu-gilu diunani entong di lor di gitu lo. Ini saya Indonesia ini podo, entong di lor di gitu lo, entong di lor di gitu lo. Jangan kayak orang gendeng kok, entong di lor di gitu lo, terhibur. Nemu walang kadung ya candak cek template sirae walang kadung sundari nek turu piye. Iya ngono anjen. Oke. Pangapunten. Ini perlu kita sampaikan di awal betapa hormat dan takzim kepada guru, lebih-lebih yang namanya di lembaga pesantren. Ini merupakan syarat mutlak. Dan gini kita ta'limul muta'allim itu ada seorang ulama besar namanya Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Itu orang karomah, hebat. Saking karomahnya, saking hebatnya. Demi apa itu jadi duit, nek dikarepno, hebat. Jadi ana wong kok butuh duit, iki butuh yatra iki. Pira? Sedasa juta. Sae ditutuk, metu duite 10 juta. Nyoh, ngono. Iki niki butuh yatra pira? Kalih dasa juta, 20 juta. Sae ditutuk, metu duite 20 juta. Nyoh, ngono. Subhanallah. Hebat. Lho umpama kok aku iso ngono, ya wis gak atik ceramah nang ndi-ndi aku. Tutak, tutuk ngono. Ditanya sama orang, bima nirta hadhil karomah, jenengan kok punya keramat seperti itu, apa jalarane nopo jenengan kok iso koyok ngoten? Jawabannya apa? Dikhidmati ustadi, karena khidmah saya kepada guru saya, karena takzim saya kepada guru saya. Sampai sahabat Nabi yang paling alim, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu sahabat yang paling alim, saking alime sampai Rasulullah dawuhaken, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Saya itu kotanya ilmu, dan untuk bisa masuk ke kota itu harus melewati pintu gerbang. Siapa pintu gerbang dari kota tersebut? Ali. Ini kok dikai lagu karo Haddad Alwi. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Mboten saged, Bu. Mboten saged. Lah nek niki, Pak Peyek. Pak Peyek niku saged. Mangkane anakmu betik-betik ya. Gerangane ngono. Imam Ali yang merupakan pintu utama untuk masuk ke kotanya ilmu itu mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya ini siap menjadi budaknya orang yang mengajari saya satu huruf aja, enggak usah agak-agak. Andaikan orang yang mengajari saya satu huruf itu menginginkan saya kerja, hasil dan upah kerja saya diminta dia, diambil dia, saya siap. Dijual, saya siap. Diulangi satu huruf. Lek ana sret kenceng walid. Apa bungku yang guyu ana wong ngomong alif. Yang mengajari saya seperti itu, saya siap dijadikan budaknya. Maka saya sering kali katakan, tidak ada yang namanya mantan guru. Sekali guru, selamanya guru, seumur hidupnya guru. Gak ono mantan guru. Apa mana bekas guru, bahaya itu nek diwalik dadi guru bekas. Nah, aku paling gak seneng lah ono wong ngomong, itu mantan guru saya. Gak ada itu mantan guru. Apa mana itu bekas. Satu hal keistimewaan yang ada di pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain, itu sesuatu yang namanya barokah. Monggo sarang-sarang donga nggih. Ben kene Gusti Allah, muga-muga putra-putrine panjenengan sedaya ya dados generasi ingkang Qurani. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita hormat kelahirannya? Puja Allah, dilem-lem karo Gusti Allah itu bukan karena apa-apanya, tapi karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau Muhammad iku yakti netepi budi pekerti kang agung karena akhlaknya. Akhlaknya Rasulullah itu apa? Dalam cuplikan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Perilaku hidupnya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Nah, kita ndonga nggih. Halo. Ndonga niku ya ndonga. apa yang dungo iku? Iya dungo. Napa nggih dungo niku? Dungo. Dungo niku perintahe Gusti Allah. Kula sampeyan diperintah Allah dungo ya ayo padha. Ayo to sampean ngomongno dungo no. Kula sampean iki diperintah Gusti Allah kengen dungo nggih monggo sami. Dungo. Ayo sing sregep dungo. Dituruti apa gak dituruti pokoke? Dikabulno apa enggak dongane sing penting diijabahi apa enggak iku urusane Gusti. Sing penting kula sampean wis ngono ae. Pun niki kula terangke titik babagan donga kersane kula sampean mboten salah persepsi biar kita enggak keliru tompo ben gak susah, sedih, cilik ati, lebih-lebih putus asa ketika kita berdoa kepada Allah tapi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Permintaan kita gak dituruti karo Gusti Allah. Ben gak suudzon nang gone Gusti Allah. Kan tidak semua doa dan permintaan itu dipenuhi oleh Allah. Dengan dasar berpijak firman Allah dalam salah satu ayat Al-Qur'an, "Likaila taqsaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور." Agar supaya kalian tidak mudah putus asa dari sesuatu yang gagal kalian dapatkan dan supaya kalian tidak merasa bangga terhadap sesuatu yang berhasil kalian raih. Nek gagal ojo putus asa, nek gak berhasil ojo putus asa, nek berhasil ojo rumangsa bangga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, jamaah sekalian rahimakumullah. Umpama nggih panjenengan ndonga nang Allah, wis suwi oleh ndonga nang Allah, wis lawas oleh ndonga ten Allah, memohon sesuatu, ya wis usaha netepi syarat-syarate ndonga. Tapi kok gak segera dituruti donga sampeyan karo Gusti Allah. Gak dikabulno penyuwunan sampeyan karo Gusti Allah. Ojo susah, ojo sedih, ojo gelisah, ojo putus asa. Gak dituruti donga sampeyan kalih Allah. Gak disembadani donga sampeyan kalih Allah. Aku ki dirungokno apa ora to? Gak dituruti donga sampeyan karo Allah ini belum tentu karena Allah benci sampeyan. Durung karuan kok mergo Allah geting karo sampean. Justru kadang-kadang saking sayangnya Allah nang sampean, saking cintane Allah nang sampean, maka doa sampean gak dituruti Allah. Permintaane gak dituruti Allah. Nah, mesti mbaten maneh, mosok ngono meneh. Lah nek cinta kok gak dituruti, ya ngono to bu pikirane sampean. Cinta kok gak dituruti, Ibu? Ibu? Cinta itu kan gak selamanya harus selalu menuruti sayang. Diomongi teman-teman. Nuruti terus. Wah gak cinta itu. Kadang-kadang jelomprong. No. Oke. Okay. Kadang-kadang gak nuruti itu tanda dari cinta. Tak kasih bukti. Tolong dijawab. Yang kenceng. Ibu. Menjadikan cinta kali anak apa badan? Bapak-bapak cinta kali anak badan? Oh, wong lanang glathek ganteng-ganteng do bisu tibae ya. Saman ngomong-ngomong nggih mosok gak iso ta. Bapak cinta anak mboten? Kebanteren. Pasti namanya orang tua ya cinta anak. Kalau ada orang tua enggak cinta anak itu orang tua gendeng namanya. Namanya orang tua kerja banting tulang peras keringat untuk siapa kalau enggak untuk anak. Pasti panjenengan cinta anak. Sekarang saya tanya, umpama panjenengan duwe anak sik cili umur 7 tahun terus anaknya njaluk nang sampean njaluk nukono sepeda motor gede kira-kira ditumbasaken napa mboten dituruti napa mboten napa gak ditukokno engko ganti duit iki masalahe duite ono bro oh gak koyo sampean gak tau nyekel duit ngono duit ono anak njaluk nukono sepeda motor terus gak dituruti apa mergo sampean benci karo anak. Apa mergo sampean geting kalih anak? Mboten, justru karena sampean sayang anak, justru karena sampean cinta anak, maka permintaannya enggak dipenuhi. Lah wong arek umur 7 tahun, nyelokno kono sepeda motor, turuti temen, itu orang tua enggak sayang anak, enggak cinta anak itu, malah mencelakakan anak. Saman tukokno ditumpaki nang anak sampeyan di jalan raya, ngebut, banter gas ditarik pol. Peng. Brus. Oi. Modiar anakmu. Maka permintaannya enggak dipenuhi oleh orang tuanya bukan karena benci tapi karena cinta. Mulane tak suwun Bapak Ibu masyarakat Gelatik jenengan sing ikhlas, jenengan sing sadar, umpama jenengan kok wis suwi oleh ndonga nang Allah, njaluk donya akeh, njaluk duit akeh, njaluk sugih, tapi gak dituruti karo Gusti Allah, pancet melarat ae gak sugih-sugih. Iku tandane jenengan dicintai Gusti Allah. Sebab wong sing potongane model koyo jenengan iki umpama dikei donya akeh, dikei duit akeh, didadekne sugih, jenengan gak kuat, keberkan donya jenengan malah mencret. Maka nikmatilah kemelaratanmu, oke? Atau sebaliknya, panjenengan kok umpama begitu doa ke Allah langsung diijabah, begitu njaluk nang Gusti Allah kok langsung dikei. Ojo girang gemuyu, ojo ayam-ayam dhisik, jangan keburu berbangga hati. Langsung diwenehi permintaan sampeyan kali Allah, langsung dikei penjaluan sampeyan karo Gusti Allah. Itu belum tentu karena Allah sayang sampeyan, belum tentu karena Allah cinta sampeyan. Kadang-kadang malah saking gregetene Allah nang sampeyan, saking bencine Allah nang sampeyan, maka langsung dikei. Soalnya Allah gregeten, es langsung tak kei ben gak umek kei, ben nang nyengkre, ben nang mingkem. Soalnya potongan menggelatik wis ngene iki. Ngapunten, saya ngomong ini enggak ngawur, ada dasarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam sebuah hadis qudsi ada satu riwayat. Bapak Ibu, biyen ana wong. Saiki ana wong yoan. Mumpung durung dibantah kok. Kale ana sing kok katem bantah potongane. Enggak pernah aku biyen ana wong. Saiki ana wong bae. Wis gak ada biyen ben gak dibantah ya. Ana wong gak ada biyen. Ana wong wapi ahli ibadah, wis ahli taqarrub, ahli zikir, ahli riyadhah. Ibadah yang Allah ge sae muamalah karo padha wong menungso yo wapi ahli ibadah. Wis suwi oleh ndongan Allah dari wong jumbangka, wis suwi seru oleh ndongan nang Allah. Selawas oleh ndongan nang Allah. Wong yo wapi ahli ibadah. Tapi gak segera dituruti permintaane karo Allah. Gak diijabahi ndongane karo Gusti Allah. Padahal wong e apik lho ahli ibadah. Di sisi lain, ana wong gak bener, wong gak ngena, ahli maksiat. Senengane ya wis kopek, togelan ya wis. Wis kate tak critano akeh-akeh wong bapak-bapak ya wis kulino. Alhamdulillah. Wong gak ngena ahli maksiat, begitu ndonga Allah, langsung dituruti karo Allah, langsung dikei. Sampai malaikat itu protes. Anjen malaikat itu kadang-kadang yo rada kendel nek karo Gusti Allah ya. Wani protes barang saking akrabe. Lah wong Gusti Allah kate gawe menungso ae diprotes kok karo malaikat. Nggih napa mboten? Nek sampeyan masih yo gak ngerti ngomong-ngomong nggih nek aku ben lega. Gusti Allah kate gawe menungso iku ae lho diprotes karo malaikat. Nggih napa mboten? Iku critane kan di Quran. Surat apa ayat piro iku? Karo. Engko ngomong nggih karo. Mencari dikongkon nggih. Wong dikongkon gak gendah kok manut. Mosok dikongkon korupsi ya korupsi, kok nyolong ya nyolong. Ini wateke wong Indonesia ya ngene iki. Enggak nggih, enggak donung. Halo. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah ndawuhi nang para malaikat sak temene ingsun Allah kate gawe makhluk anyar, tak dadekno khalifah nang bumi, tak serai ngatur donya, jenenge menungso. Para malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha yasfikud dima. Ature para malaikat yang Allah, ya Allah, kok manusia yang dijadikan khalifah di bumi, kok manusia yang diserai ngatur dunia, padahal manusia itu suka bikin kerusakan, suka menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. kami para malaikat selalu mentasbihkan, selalu memahasucikan engkau. Rumangsa luweh layak kan, luweh pantas dijawab sama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dawuh Allah malaikat, aku sak temene ingsun niku luweh mudaneni, luweh ngerteni apa-apa sing siliramu kabeh ora padha ngerti. Ini juga begitu. Malaikate protes, "Ya Allah, ono apa malaikat? Ini ada masalah yang menurut saya enggak adil." Masalah apa? Niki lho, niki sijine tiyang sae ahli ibadah. Wis-wis seru niki mun dangu oleh donga ten panjenengan, tapi enggak segera dituruti padahal tiyange sae ahli ibadah. Napa? Lah sijine iki mung gak genah, gak bener ahli maksiat. Begitu donga kok langsung diparingi, padahal wonge gak bener. Ndak adil ini. Allah dawuh malaikat, iku urusanku pribadi kok. Iku hak privasiku malaikat. Iku ana kode pine. Masih ngerti kode pine ya aku dhewe. Tapi nek awakmu pengen weruh ya tak omongi. Siji iki wong pancen wong apik iki ahli ibadah. Wis lawas oleh donga ning aku. Aku ya weruh, luwih weruh aku timbang awakmu. Nelapo gak langsung tak kei, gak mergo aku geding, gak mergo aku benci, aku seneng ngrungokno dongane wong iki. Kapan nongki marek neng aku, mepet mepet neng aku, guguk guguk nangis nangis, jaluk jaluk neng aku. Aku seneng, tak nikmati, makanya tak mbarno ae. Iki nih langsung tak kei, wongi meneng, mandek, prei gak gelem dongo, kelangan aku. Tak mbarno, tak nikmati, aku seneng. Engkau buri-buri tak kei sing wakeh gede, tayel, ngono. Asi jine iki wong ora genah ahli maksiat. Begitu njaluk langsung tak kei. Gak mergo aku kesenengan, soalnya aku blenet. Keri aku ngrungokno. Eh nek dikei benang mingkem benang nyengkre. Gak ngruweti. Paham napa mboten? Oke, Bapak. Tak kasih satu gambaran lagi dalam realita kehidupan biar mudah dipahami. Bapak mohon maaf ya. Nun sewu, Bapak. Misalnya Bapak sore-sore taman lungguh di teras omah, rokokan karo ngopi kan kebetulan hobine sama dengan saya, rokok, ngopi. Jae iki gak pate hobi aku. Kopi. Sorry. Misalnya Bapak ya, sore-sore taman kok longgo dek terase omah, terus rokokan, ngopi. Terus ana wong ngamen, Pak, ning ngarepe sampean. Nah, Pak, wong ngamen iku kok wong njaluk duit. Iki napa mboten? Gambarkan itu ibarat orang yang berdoa. Ana wong ngamen, Pak, ning ngarepe sampean njaluk duit. Sing ngamen iku wong wedok, isih enom, rupane ayu, ambune wangi. Nang apa-apane iku sik kawenceng kabeh. Wis serba mentek, mentek. Sikil-sikilane barang api. Dan bodine ku ya apa ya? Iya. Senyumnya manis, wajahnya cantik, menarik. Bibirnya merah delima. Pipinya kayak apel Australia. Matanya kayak anggur merah. Wis gampangane raine koyo pasar buah. ngitung siji-siji ya kesuwen. Borongan ngelumpuk saenenge buah ndek raine. Wayu, Pak. Jenom, rupane ayu, ambune wangi, sopan, senyumnya manis, bodine wapi, suarane enak, nyanyiane ku merdu, sama nyawang kiyer-kiyer. Diluk-diluk ngelek itu, diluk-diluk ngelek itu. Karo brengose sampean kelotekan model. Aku tak peron, Pak. Kira-kira iki langsung sampean kei duit apa sampean teni sak marine lagune, Pak? Yo njaluk imbuh bareng apa to ngamuk. Tak terima sak marine lagune njaluk imbo nek perlu yang mbok tebas sak wong-wonge. Dik, katik ngamen dik titik dik kene ae karo Caca beres-beres. Pak. Iku ngono njaluk duit, Pak. Lapo gak langsung sampean kei duit? Apa mergo sampean geding? Apa mergo sampean benci? Yo enggak, yo mergo sampean kesenengan. Iki lek dikei duit langsung nyengkring alih wonge kelangan dapuramu. Makanya dimbarno sak dawan-dawane lagu gak suwe-suwene engko mburi-mburi diwene kok wedi tayel ngono kurang gedhe wekmu iku kek eno. Ndak langsung dikasih bukan karena benci, gak mergo geting tapi mergo seneng. Sing gak melu urun gak atek cerewet. Kaya melu nyumbang piro ae. Masa karam ku anggete gak kesel lah ngaji ngadeg ngene. Lungguh ngono gak pati kesel. Nate lungguh kursi wong panggonane endi kaya ngene sing mburi kaketok mesti protes bengak-bengok ngono. Ana aku sing ngalahi diluk-diluk ngene ya kesele pol. Mesti dina ping 4. Engko momo ana ibu-ibu sing gelem jadi temen iki ya kok kuat aku. Bapak iku njaluk duit gak langsung dikai, gak mergo geting tapi mergo gak direken meneh. Mergo napa? Tenang. Terus meneh, Pak. Ana wong ngamen meneh. Ya wong wedok ya, cuma wong wis tuwek, rupane elek, jembure rada mrongos. Nek gudale ngomongan tok. Ambune tengi empau wong ngono, keleke ku bel bel bel. Nah, kecut ora umume kelek, wong kecute standar internasional. Kecute kelek ukurane bidine wa dunya wal akhirah. Uangnya modelnya morot model, suaranya jebrak, nyanyi lagunya gak enak, lek nyanyi gue itu nih mumprat mumprat, murah murah dek cangkem. Bapak aku takon pak, kira-kira ki saman tni sak marine lagune, apa langsung saman kayak duit pak? Ayo gak terima langsung, yo gak oleh nyanyi barang ono, eh gak ada nyanyi, rebeki kopeng, kira duit ngalih ono, pak. Apa kok langsung dikei duit? Apa mergo sampean kesenengan? Apa mergo sampean sayang? Ya enggak, ya mergo belenek sampean. Belenek. Iki lho duit nang ale. Soale potongan ngene iki lek gak nang dikei mbulet. Gelibet iso-iso nginep bareng ngono. Ngerumat sampean. Jadi langsung diberi bukan karena cinta, bukan karena senang, tapi karena belenek. Sekalipun demikian, no acarane wis sudah kok. Enggak yo ndonga isine. Didongakno muga-muga barokah, enggak yo ngono. Hah? Mate tak terangno masalah pendidikan paling mau sambutan-sambutan yo saken terangno pendidikan. Paling tapi aku gak ro. Salahe tekone kari kok ngono. Mau teko kari kaya aku dolenan, mung aku yo ngono sik teko sik ono gremeng. Gak teko-teko sik gokong wis panas kabeh gak teko-teko. Aku krasa mok rasane. Tapi aku ya santai, rasane ati wani piro sik kok katik gelani maksae. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekalipun mekaten, etikanya orang berdoa, adabe tata kramane niku kudu mantep yakin. Kalau doanya diijabah oleh Allah, gak oleh mamang. Ngertos mamang nggih? Ndak boleh ragu-ragu. Wong dongane gak oleh ragu-ragu. Kudu mantep yakin bahwa doanya diijabah oleh Allah. Kanjeng Nabi dawuh, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa 'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin lahir." Berdoalah kalian semuanya kepada Allah. Donga sira kabeh yang Allah jalu apa ae nang Gusti Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Hale utawi sliramu kabeh iku ngiyakini kelawan kasembadane donga, gak oleh ragu-ragu. Wa lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin lahir. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengijabah doa yang keluar dari hati yang lalai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ud'ullaha. Berdoalah kalian kepada Allah, meminta apapun kepada Allah Subhanahu. Ini satu pelajaran bahwa njaluk apa wae iku kudu nanggone Gusti Allah. Ndak boleh meminta kepada selain Allah. Ndak boleh meminta kepada sesama makhluk. Enggak boleh meminta kepada sesama manusia. Apalagi meminta kepada benda mati. Minta kepada batu, minta kepada pohon. Enggak boleh. Maka termasuk asyirku fisti'anah, syirik di dalam memohon pertolongan. Bukankah kita sudah ikrar kepada Allah setiap sehari semalam minimal 17 kali kita baca ikrar itu. Kapan? Halo? Ikrar kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehari semalam 17 kali. Ketika sholat, kan sholat itu sehari 5 kali, betul? Sekalipun banyak juga orang yang 5 hari sekali. Kok dungguyo apa kene modele ngono? 5 rakaat. 5 waktu dari semalam itu jumlah rakaatnya berapa? 17. Di masing-masing rakaat kita baca Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada ikrar kita kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti minimal 17 kali kita ikrar itu. Lebih-lebih orang yang rajin sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, rawatib itu dikerjakan pagi, duha, malam, nanti tahajud, witir, sergap sholat. Kayak wong gelate. Yang ujung film. Berapa kali itu ikrar ke Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka namum ing panjenengan ya Allah. Maf'ul bihnya diletakkan di depan ini litakhsis. Namung ing panjenengan ya Allah, na'budu kula nyembah, ngabdi ngibadah, wa iyyaka lanamum ing panjenengan ya Allah, nasta'inu kula nyuwun pitulungan. Hanya kepada Allah, ndak boleh kepada makhluk, ndak boleh kepada sesama manusia. Minta apapun harus kepada Allah, termasuk ibu-ibu. Gak boleh njaluk nang liyane Gusti Allah. Njaluk duit blonjo langsung nang Gusti Allah. Gak boleh njaluk duit blonjo nang bojone, soalnya bojone yang menungso. Setuju, Pak? Ibu-ibu setuju? Saya tak gendah. Jaluk opo ae kudu langsung nang gone Gusti Allah. Gak oleh jaluk nang podo menungso ae, termasuk ibu-ibu. Jaluk duit blonjo langsung nang Allah. Gak oleh jaluk nang bojone, soalnya bojone yang menungso. Setuju, Pak? Ibu-ibu setuju? Ibu yang enggak setuju berarti sampean enggak mantep karo Gusti Allah. Sampean enggak yakin karo Gusti Allah. Woi. Woi. Kok enggak mantep sih? Sing mantep sing yakin pasti dikasih sama Allah. Minta uang belanja langsung ke Allah. Pokok sampean ro teorine. Ya apa teorine? Gampang. Sampean lek njaluk lungguwa jejer bojo sampean. Njaluk duit blonjo nang Allah. Lek ngomong sing banter, petno kupinge bojomu. Ya Allah, kula nyuwun duit damel blonjo, ya Allah. Lek mboten enten duwite mboten saged blonjo, bojo kula mboten ngemplok, ya Allah. Ya Allah, kok bojomu meringis. Ya ya ya lho, nyoh. Diparing. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian harus yakin bahwa doa kalian diijabah oleh Allah. Enggak boleh ragu-ragu, enggak boleh mamang. Bu. Bapak. Wih, ojo mamang. Allah iku monggo sik Allah dhewe sing ngongkon. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tak turuti. Njaluk ning aku. Wong donga iku njaluk nang Gusti Allah kuwapian. Allah iku semakin sering dijaluki semakin seneng. Ayo nek ana wong njaluk ki Allah seneng. Iya ngono, njaluk nang aku. Njaluk apa maneh? Ayo sing akeh, njaluk apa maneh? Seneng Gusti Allah, tambah sering dijaluki, tambah seneng dikongkon njaluk terus ngono. Nek menungso lak mboten, nek sering-sering dijaluki murang-muring. Bapak, sampean duwe bojo nang njalukan ngoten niku seneng napa mboten? Ya nonton-nonton njaluke jare. Embuh wong glatik. Ya tetep gak seneng. Masih jaluk apa wae nek keseringan. Uangnya sering-sering dijaluki muring-muring. Sama no Pak, duwe kanca, diluk-diluk jaluk rokok. Janji ketemu jaluk rokok. Iya pisan pindho ping telu keki. Uy. Ketemu cak rokoke cak. Nyo keki. Ketemu maneh cak rokoke cak. Keki maneh. Ketelu cak rokoke cak. Keki meneh. Ping pat cak rokoke cak. Mesti muring-muring sampean rokak rokok. Kepengin rokok kenal pot iku muten ngono. Nang gitu gak duit ta. Mesti muring-muring sampean. Nek Allah ndak, semakin sering dimintai semakin seneng. Dan Allah yang pangkatnya tertinggi, pangkatnya paling mulia itu dipanggil julukannya Allah enggak marah. Diceluk wadanane Allah enggak marah kok. Ya Jabbar, ya Mutakabbir, iku lak wadanane Gusti Allah. Ya Qawid, ya Basit, wadanane Gusti Allah. Allah enggak marah itu dipanggil julukannya wong to. Lagek dadi mbah apa? Nang diceluk wadanane kok murang-muring. Wong lagek duwe pangkat mbah apa? Celuk wadanane mesti muring-muring. Wong iku lho, saking sombonge lagek dadi mbah apa. Diceluk wadanane mesti manggel. Wadane yo sik duwe pangkat. Mbah apa. Mesti manggel. Ono wong nang lawemu diceluk wadanane, drum, mesti manggel. Wong iki nek diceluk wadanane manggel. Bu misale ono wong ireng, Bu ya. Ya ireng temen sak kampung wis setuju nek wong iku ireng. Sakate nganggo musyawarah sepakat, mancan ireng sak untu-untune. Nek sampean celok wadangane, si black mesti mangkel. Allah ndak. Allah ndak dipanggil julukannya Allah ndak marah. Bahkan Allah yang pangkatnya tertinggi paling mulia dipanggil langsung nama tanpa titel, tanpa gelar, tanpa jabatan, Allah enggak marah. Langsung dipanggil nama. Allah enggak marah itu, langsung nama itu tanpa titel. Uang tuh lagi jadi bohong. Neng langsung dipanggil nama kok mesti marah. Gak kei titel, gak dikei gelar, mangkel. Uang itu lagi duwe pangkat. Bohong. Dipanggil langsung tanpa pangkat mesti marah. Uang itu lo lagi duwe titel. Bohong. Mesti marah. Uang itu kadang-kadang sik dadi RT. Diceluk tonggoe langsung jeneng gak ada dikei pak. Gak gelem noleh kok. Min. Bisa gak noleh. Min. Aku ngono pak RT. Nyeluk pak amuk gak iso ta. Pak ana wong ya wis mari haji, kok piye pote? Diundang kenduren karo tetanggane. Lah ning amplope nek undangan ya amplop, di amplop langsung ditulis kepada ing rumah langsung jeneng kadek ha. Ngono kuwi sumurang muring, gak berangkat, gak kudu berangkat aku wis haji gak dikai ha. Enten apa mboten? Ya, kasih mbuh ya den. Oh, kasih koplak ya. Ono-ono mari haji gak ditelok wak haji ngono sumurang muring gak gelem noleh. Uang itu saking sombongnya yuk. Lagi dadi mbah apa? Maaf, saya sebut pangkat dan nama, tapi ini hanya fiktif dan rekayasa belaka. Apabila ada kesamaan nama dan tempat kejadian, umpomo kok ana wong dadi guru nang jenenge kok Parti umpomo ya. Mulang nang sekolahan, di sekolahan ketemu murite di sopo. Murid telek nyopo, kadek pak guru langsung celok jenenge. Di Parti mulang tadi. Mulang aja di libur bawah di. Ya apa kira-kira ngamun apa betul? Ya mesti murang murim. Padahal iku tasik dadi guru. Uang ini saking sombongnya ya. Ono bapak misalnya kok umpama jenenge Wiji. Dua anak kate berangkat sekolah. Nyeluk duit kaya sangu. Gak nyeluk bapak langsung nyeluk jeneng. Si Wiji nyeluk duit aja. Kayak sanggo cici, kayak sabu iya nak eh. Allah ndak, subhanallah. Dongo yang, tane yo kepingin dongo tapi gak iso, dongo kok gak iso tu. Saya sering matur, doa itu kan gak harus pakai bahasa Arab, bahasa apapun Allah faham kok. Sama gak faham ya Allah faham. Kan selama ini kesane. Ndungu iku sapa wae? Kesane selama ini sing berhak untuk ndonga kan mek para kiai, para ustaz ngono to ya. Salah iku. Sapa wae punya hak untuk ndonga? Acara seremonial apa-apa no mesti sing dibagi ndonga kuwi mbah ustaz, mbah kiai. Padahal durung karuan lho nek ustaz e kuwi dongane lebih mandi timbangane sing ora patek ustaz. Yo iya kan haknya sama, maka sekali-kali po. Dungo aku ojo ustaz. Acara yang terakhir adalah doa dimohon kepada beliau tukang pendeko untuk memimpin doa. Nuko diomongi. Iku kadang-kadang luwe ikhlas kok. Anggite ta. Saya sering mencontohkan ya wong biyen kadang lek ndonga masyaallah, lek mbok delok fasih ora fasih blas. Saiki lho sing ana karen-karene. Mudin-mudin kawak ini. Kadang-kadang lek ndonga serat cetok blas. Allahumma inna nasaluka. Muni nasaluka ya gak iso nasaluka. Salamatan piti. Wang api tampil jasa. Wajah tak tampil ngilmi. Wabarakat tampil rezeki. Watu batang koblal maut. Orang kematan ngindal maut. Wis gak cetok blas. Ayo saiki kok fasih-fasih. Apa meneh ustaz anyaran. Sing medun keng pondok pesantren. fawase kon ngimami salat jamaah fase-fase no sampai keliwat. Sampai takbiratul ihrami sampai bengong takbire. Allahu akbar Allahu. Apa sampai bengong-bengong. Ngelak ndonga ya pol. Allahumma inna nas'aluka. Kan kudu pas makrote. Sin kaf. Kudu diwaca nas'aluka. Nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Lah mun qaf nganti indil-indil men salat. Dadi mari fil rizqi pok celulu-celulu gelek nandi mau lugure indil-indil. Saking pas ya. Niku sing diterima Allah sing pundi niku? Apa sing levasi? Ndak. Ukurannya bukan afsahuhum. Tapi afsaluhum bi ruhihi ila Allah. Yang ruhnya lebih nyambung ke Allah. Loh, nek urusan dengan Allah fasih itu penting, penting nek iso, penting. Diupayakan semaksimal mungkin. Tapi nyambunge ati luwih mantep-mantep ati nyambunge ten Allah itu jauh lebih penting. Paham maknane ngerti maknane penting, tapi nyambunge ati mantepe nang Allah jauh lebih penting. Mulai ini kekuatannya wong biyen karo wong saiki. Memang sih. Apa diguyu? Setengah 12 ini udah. Kalau dibanding-bandingin orang dulu sama orang sekarang kan jauh. Kayaknya menang orang sekarang deh. Tak kasih deh biar mantep. Duh. Lek pintere pinter wong saiki karo wong biyen iki mboten. Rapatek nggih kok sampeyan. Kasep. Pengalamane ya pengalaman wong sakniki nggih mboten. Perekonomiane mapan wong sakniki, wong sakniki soge-soge. Wong biyen ku masyaallah sik melarat-melarat mangan sego putih warang-arang. Tuku klambi anyar setahun sepisan, pendak bodoh, pendak riyoyo. Gak riyoyo gak iso tuku klambi anyar. Kadang kepengin ketok anyar di winter ngono. Iki mantan-mantan tukang winter. Lah iya. Hoi. Cokene suki-suki wong saiki karo wong biyen. Biyen daftar haji gak ada antri. Pokoke ana duite daftar sling berangkat sampai kuotane kurang-kurang. Kan iki wong suki-suki. Aman lo daftar haji reguler Jawa Timur daftar tahun ini 2013 berangkatnya 2026. Coba. 13 tahun antrine. Suki-suki. Wong biyen larat-larat. Sing dipangan meneh apa kadang gak ana wong biyen sekan. Sampai kaliren jadi penyakit. Makanya penyakit wong biyen iku rata-rata mergo kurang mangan. Ancen gak ana sing dipangan. Kaliren jadi penyakit. Makanya biyen ana wong loro lek nuturi dikongkon mangan sing akeh. Ana wong loro mangan sing akeh sampean niku cepet waras. Masuk gak enak-enak titik dipaksa ta. Cepet waras, mangan sing akeh. Kon mangan sing akeh wancan kurang mangan. Saiki ana wong loro nemen wis megap-megap ambekane iki sengkisen. Oh gak dikongkon mangan sing akeh lek nuturi. Mulane ke mulane sembarang aja dibadok kae. Masa ana diuntal gering kon. Lho penyakit wong saiki wancen rata-rata mergo kakehan. Biyen ana wong loro digawa nang mantri, suntik karo mantrine, mari nyuntik kaya obat. Ngekai obat karo nuturi, obatnya diombe sing telaten ya. Terus sampean mangan ngene iki apik iki vitamin, mangan ngene iki sing akeh. Sampean mangan iki sing akeh, sampean mangan iki sing akeh. Pan mangan sing akeh ae anjen kurang mangan kok. Saiki ana wong loro digawa nang dokter, didiagnosa karo dokter ya, diperiksa. Dokter mriksa gobek-gobek. Wah wah wah. Kayak nerus saya berat-berat-berat-berat. Nggak kayak nerus tapi karena nuturi. Obatnya ditebus. Diombe sing telaten. Jok nganti telat. Jok mangan ini lagi. Bahaya ini. Jok mangan jenis ini lagi. Kolesterol. Ini gak bisa dipangan nih. Diabetes. Ini gak bisa dipangan nih. Gak ada kena asam. Aurat. Jadi. Yang kacak sak huruf. pengalamane pengalaman usaha iki pengamalan menang wong biyen. Wong biyen ilmunya mungkin kalah sama orang sekarang, tapi amalnya yang menang. Menang di amal. Lal ilmu illa bil amal. Ilmu tidak ada artinya tanpa diamalkan. Maka orang dulu itu prinsipnya gak ono ilmu tanpa amal, gak ono amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Tidak ada ilmu yang tidak diamalkan. Tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngono. Makanya kadang dungane rambut jaji tapi mandi-mandi. Uy. Ana wong loro nemen jaluk syarat 5-3 banyu sak gelas. Disowo nyowo ya bismillahirrahmanirrahim. Tamba teka lara lunga la ilaha illallah muhammadur rasulullah sebulno nang banyu ombekno waras. Dungane trimo bismillahirrahmanirrahim. Tamba teka lara lunga. Tamba teka lara lunga. Iya. Ya tombone teko lorone lunga temen. Kula niku winginane ya, winginane lawas. Lha maksude wis rodok suwe Bu kejadian. Wonten tamu ten griya, nedhi syarat. Kan kula lek ten griya ya rodok ngurusi departemen persuwuan. Ana wong njaluk syarat ndek omah. Nyuwun syarat yai, takoni kali kula damel napa? Mbah kula niku sakit. Sakite napa? Niku madharane watos kembung kali gegere niku. Kompon cengkaku ndelok pun pinten-pinten dinten. Terus ra kok. Nggih dipun rantos sekedap nggih. Terus tak jukono banyu sak gelas. Tak wacano Fatihah umpamane ni sapa Fatihah kok tak fasih-fasih napa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak fasih-fasih no sampai wala dhalin rabbil fili wali walidayya wal mu'minin. Amin. Sakku mantep Al-Fatihatu lima quriat lah. Fatihah kena di gaya apa ae tujuane diwaca. Sepulane banyune kekno wonge wis sama nombekno sing lara. Ngatek takon wonge, terus pundi yai carane? Ngatek terus pundi carane? Aku malah bingung aku. Tawur ae, pokoke sedina 3 sendok aku yo. Nah aku kan yo eling to lek dokter biasane sehari 3 kali kan. Ana dokter kan sehari 3 kali. Tawur ae sedina 3 sendok sing telaten sing rutin. Insyaallah angsal pitulungan. Nggih Yai, matur suwun. Mulih wae. Oleh 3 dina bali nang omah maneh nggawa gula, kopi, rokok. Seneng aku bati rasane. Enggak bati ya apa banyu sak gelas oleh tempo gula, kopi, rokok. Ana amplope sisan. Isine duit. Kan biasa wong sowan nang kiai nggo duit. Wong glatik ya lembean tok wae. Ngono ku aku kan yo bangga alhamdulillah iki rupane jodoh iki. Wong seneng awak dhewe lek gula kopi saweneng kaya omong-omongan kaya kula. Gak suwe wong e nun sewu yai kepareng matur. Nek monggo wonten napa? Mangke yai disuwun ngimami salat jenazah. Aku yo kaget banjekmu. Karo tolat oleh. Tak takoni lho kok salat jenazah iku sing pecah sinten? Gembah kula nika yai. Entak jaluk no syarat merenai kok mati saat ini. Aku dayak menunggu. Entak takon ni tu bang Endak. Syaratnya apa gak diombe nong? Sampun ni tapi menter. Izin tu bukulan ni. Nyarati uang gak mari malah mati bang. Izin aku gak lek alasan. Dah sampai kalah. Le mau ombe nong ya apa? Lah terus kan sedina 3 sendok. Sampun sedina 3 sendok, sedina 3 sendok. Sing kon gawe sendok apa? Sendok teh. Iku salahmu. Karepku iku sendok makan. Sendok teh iku kecilian ya mungkin dosise kurang aku ya. Padahal ya perkara gak mandi. Sing koyo ngono lho. Lho kok kalah karo sing trimo bismillahirrahmanirrahim. Tamba teka. Makane nggih, tolong halo. Putra-putrine dipundongaaken ingkang nembe khatam Quran. Maaf, saya enggak pakai sudah khatam Quran. Kagelem aku nggae istilah sudah khatam dalam menghafalkan Al-Qur'an. Saya enggak gelem, tapi nembe khatam, baru khatam. Karena sudah khatam dengan nembe khatam itu beda. Halo. Coba nembe khatam karo sampun khatam niku sami napa beda? Beda. Nek nembe khatam Quran niku berarti masih ada upaya untuk meningkatkan, meningkatkan dan terus meningkatkan. Kan baru khatam hafalannya saja. Nembe khatam hafalane kan sik butuh pendalaman, pengkajian, belum lagi tingkat yang paling utama adalah pengamalan. Kalau sudah khatam, ah wis khatam ya wis. Halo. Padha karo ngene lho, coba pertanyaan saya dijawab. Taman seneng di duit-duit sampun kalih juta karo nembe 100 juta. Duit-duit sampun kalih juta karo nembe 100 juta, seneng di? Nek sampun kalih juta, wis 2 juta wis akeh jane luweh-luweh. Tapi lek nembe 100 juta, ada harapan tambah-tambah dan tambah. Ayo ra direkenno. Sama urusan ke anak juga begitu, berat atau tidaknya penjenengan gula wentah anak, biaya anak tergantung anggapan penjenengan ke anak. Abot enggak biaya anak terserah sampean nganggep ya apa nganggep anak sampean. Sampean duwe anak sampun kalih karo duwe anak nembe 16. Iku ramutane luwe enteng nembe 16 sampean tak kandha. Nek sampun kalih anak kula sampun kalih wis rumangsa kabotan sampean wis biaya wis telas kathah anak kula niku sampun kalih sampun nelasaken biaya kathah sampun bingung mun sampun tapi lek anak kula nembe 16 enteng kok tambah 14 engko sik sanggup sik. Lho kok diomongi gak percaya politik nang Gusti Allah yang ngono. Halo. Makane pengurus ustaz gak kiai ini sok mamang. Kanggo urusan biaya untuk pendalaman ilmu Allah mesti dijamin karo Gusti Allah, mesti dicukupi karo Gusti Allah. Allah dhewe sing janji kok. Waktune wis telas sih. Hah? Kok dereng ngeget mau. Oke, tak jak selawatan. Karo eling-eling. Niki hormat Maulid Nabi nggih kalian nggih. Ya selawat arep-arep nyadong syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalih eling-eling pituture para sepuh biyen nek kula jujur kula niku seneng uri-uri tinggalane salafus sholih yang sekarang sudah mulai bergeser dengan masuknya budaya-budaya yang tanpa filter kadang tidak kita sadari itu merusak akidah dan akhlak karakter putra-putri kula panjenengan sami. Kula njenengan kadang-kadang mboten sadar. Halo. Lebih-lebih niki zamane wis akhir. Kula kok kemutan sian ana pujian zaman wis akhir. Sing sepuh-sepuh insyaallah seeling. Nek wong biyen digawe pujian nek mari azan karo ngenteni salat jamaah. Halo. Aku ki sik dirungokno apa ora to? Tak angen-angen kok kaya wong bento aku ngomong ora direken. Ngapunten nek kula ngaji niku sering ngoten niku ngungkap pituture yang sepuh biyen tak kemas dalam materi pengajian. Ben aku diarani kuno wis gak apa-apa. Aku diarani desa, ya wis nyatane lewaris kok. Nggak jen wong desa. Apa ya diakoni ae. Ya ana niku zaman wis akhir karo anu, selawat mangke ya Rasulullah salamun alaik ngoten nang dereng sing biasane digawe tibaan karo santri-santri. Iku nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asha, ya Rafi'ashani wa daraji. Ya Rafi'asha, ya Rafi'ashani wa daraji. Mari sama-sama. Ya Rasulullah. Se. Bu. Suarane dibrolno mawon, Bu. Aja diempet ngeden kaya wong ngising. Satu brol, satu, dua, tiga. Ya Rasul. Enak. Salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asha, يا رفيع الشان والدرجي يا رفيع الشان زمان ويس آخر زمان ويس آخر بومي نكوين يا نعدن نعدن بديا زمان ويس آخر زمان ويس آخر بومي نكوين akalin jungkir akalin jungkir negarane kuncang akalin jungkir akalin jungkir negarane kuncang sarang ya Rasulullah diulang ya Rasulullah يا رفيع الشان والدرج يا رفيع الشان زمان ويس اخر بومينه انجان بومي sering goyang iku dadi alamat zaman ويس akhir akalin jungkir negarane goncang sing garakno negara goncang banyak terjadi kerusakan niku mergo akale menungso wis padha jungkir atine padha jungkir sing rusak donya mboten sinten-sinten sing rusak bumi mboten sinten-sinten tapi menungso piyambak zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas Allahumma shalli ala Muhammad akeh akal sing padha jungkir ati padha jungkir mula donyane melu jungkir malah dadi kualek nek kalimat wong sepuh biyen wolak wali ing jaman kula sampean wis menangi iki wolak wali ing jaman jaman saiki wolak malik sing apik dielek-elek sing elek dianggap apik sing salah dibener-benerno sing bener disalah-salahno halo mestine cara aturan kan anak manut wong tua tapi jaman saiki kualik wong tua malah manut anak bebasan kebo nyusu budel padahal budel ku durung metu susune nggih saniki modele ngoten sing mestine tuntunan mung dianggap tontonan sing jane sekedar tontonan malah didadekno tuntunan saniki modele ngono sing cilik digedhek-gedhekno sing gedhe dicilik-cilikno sing ora penting dipenting-pentingno sing powenting dianggap ora penting tapi ten gene mriki nglate halo kula takon jawab salat riyoyo niku hukume wajib napa sunah salat subuh hukume sunah napa wajib ngene nglate mriki jamahe salat subuh karo jamahe salat riyoyo ora meh pundi niku tingkatane subuh karo salat riyoyo niku penting pundi to lah iya tapi jamahe ora meh pundi mesti bantah ngene salat riyoyo yo rame lah wong setahun meh sepisan lah ngono to apa salat subuhe ben rame jamahe yo diusulno pisan subuh setahun sepisan ngono jan gregetke kok kemolak malik, ngapunten ini sering saya sampaikan jangkeng kepengen suki gak peduli berbagai macam cara ditempuh gak peduli halal haram nek perlu renten dengan anak duit utangi telung juta, telung ulan dari sangang juta wonten nomor ini omay di RT piro bang astagfirullah kok ngutangi dom bayar tagak listrik yuk. Embo wong saat ini do malik uteke padha-padha ngetokno duit kata pundi sama nek zakat mal karo zakat mol. Rambut jawab ya wis. Kaya ayu-ayu wae dhewe. Duit akeh waya Idul Adha dikon korban ngene gak gelem, senengane dadi panitia. Tapi entek-entek daging. Dorong dibagi nek fakir miskine juga sampil. Akhirnya dagingnya kurang fakir miskin kauman. Enten tah panitia sing ngoten iki. Oh berarti ndek kene apa-apa akeh. Sorry Bapak kalau ada panitia kurban seperti itu. Jane fakir miskin ya uman dagingnya cukup tapi mergo panitiane nakalan daging kurang fakir miskin gak uman ditentekno panitia. Maka panitia kurban seperti itu layak dan pantas untuk dijadikan kurban tambahan. Arno. Wong e teko muring-muring iki gak betah mulya kon. Ayo repese siiran sik. Jarno. Bumine goyang, bumine goyang arane lindu. bumine koyang arane lindu. Wong biyen leh ngarani lindu. Saiki kan kemainnya gempa. Bisa dikait tektonik. Leh wong biyen lindu ngono. Ya tunggale biyen nyelokno anak nang wong tuwa kan ya pak mak ngono. Saniki ya papa mama. Jangankan anak, hubungan sama istri aja sekarang udah gitu. Suami manggil istri mama, istri manggil suami papa. Wong gelate kawayan. Iya, saiki ancen ngono. Mriki gone anu, tani apa tambak to ngene. Tani nggih mriki gelate. Ngono gaya papa mama. Sing wedok kate berangkat pengajian muslimatan, acarane kan mari zuhur. Jam 09.00 isu wis pamit nang bojone. Apa? Nanti habis zuhur mama mau berangkat pengajian, Pak. Mama pamitnya sekarang aja, Pak. Kan nanti habis zuhur papa mau ndaut. Mama pamit sekarang aja ya, Pak. Takutnya nanti mama enggak ketemu mama, keburu papa berangkat deh. Mama pesen ya, Pak, nanti kalau ndaut winehnya dikelumpukkan. Biar besok mama enak kalau tandur. Dan gelatik ketemu keponakane ini ya, eh sayang ikut tante sayang, biasanya bebek tante ikut tante sayang, keponakane katut, emang tante mau kemana sih, tante mau berangkat ngasak ini. Coba ya Allah, waktunya habis. Bumine goyang, bumine goyang arane lindu. Bumine goyang, bumine goyang arane lindu. Sengka sembahyang, sengka sembahyang bakal dibendu. Singkat sembahyang, singkat sembahyang bakal dibendu. Salawat sarang. Ya. Salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Allah. Ya Rafi'asyan. والدراجي يا رفيع الشان pamun kula aturke tiyang sian niku mergo nek nuturi sak nuturi niku disesuaikan dengan kadar kemampuane sing dituturi tuturi kelimun nas qadri aqulihim. Karena orang dulu itu akale durung nyandak umpama dituku dalil-dalil sing daki-daki dalil nakli ayat Quran hadis urung nyandak mulo dituku dalil ngono iku bumine goyang arane lindu sing gak sembahyang bakal dibendu dibenduku dilaknat gatuk-gatukne ngono bumine goyang arane lindu sing gak sembahyang bakal dibendu ngono soalnya biyen umpama dituku ayat Quran durung nyandak. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ترم يعد إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ترم يعد يستكعين نويكو بمينكو يان أراني لندو سنقع سنبهيان بقلتي rati reken ya wes tak terus no ae. Hah? Bahkan kadang-kadang lek nuturi dalil iku trimo gawe lambang. Kon niku nek slametan gawe ya tumpeng lho ngono. Iku kan pitutur, tumpeng ku tegese limang waktu sing mem salat limang waktu sing mem. Ndukure lincip tumpeng iku diarani buceng iku tegese lek nyebut sing kenceng, zikir semangat. Sego berkatane wadahi godhong gedang bentuk api jenenge takir. Iku asline saka tembung takir. Manane pepeling. Dikongkon ngake-ngakeno di. Ngono. Arek nom-nom diplesetno ae. Tumpeng nek pengen iso metu kudu mempeng. Dokur lincip diarani bojong ben iso mlebu kudu kenceng. Nek ora genah kabeh kok arek saiki. Persepsine kan terus gak karo kapan. Ya pancen yo apa-apa nek gak kenceng gak iso mlebu yo. Aman gujune kok gak enak sing model. Lho saiki sampean mlebu agama iki kon sing kenceng kok lek ndonga ihdinash shiratal mustaqim iku dalan sing lurus kenceng lempeng jangan nganti bengkang-bengkong. Wong biyen kadang dalile trimo ngono iku. Lek duwe gawe mantu duwe manten iku omahe kaya janur, jaan nur ngono karepe ngono. Padang jaba jerone entuk cahya zahir batine, slamet bagi mulya donya akhirate. Mantene putri di make up, dirias, wayu dilungguhno. Kon luwe kemanten putri arane kuwade. Dungo kuwade tegese mantene ben kuat barang sing gedhe ngono. Cita, sampean nek guyu kok ngono modele. Sing gedhe apane? Oh sampean kuwi gak ngerti karepku aja mbok angen-angen dhewe ngono lho. Eh, bro, bro, rungokno sik. Kuwade kok mantene ben kuat nampa ujian sing apa nek watuk kok sampe koyo ngono. Ben kuat nampa ujian sing gedhe, kuat nampa cobaan sing gedhe. Akhire kuwade kuat nampa kanugrahan sing gedhe, kuat nampa kenikmatan sing gedhe. Understand? Engko ngono mau guyumu. Omongi temen-temen. Zaman wis akhir. Ngapunten suarane serak. Njaluk kopi gak dikeki yo. Mula nek jahe tambah nemen serake. Biasanya ya rada enak bu suarane tapi pas serak. Apa bu? Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen karen. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen karen. Anggone zikir, anggone zikir, cok nganti leren. Anggone zikir, anggone zikir, cok nganti leren. Sarang selamat. Ya ya Rasulullah alaik, ya Rasulullah. يا رفيع عاش يا رفيع عاشني والدرجي يا رفيع عاش زمان wis akhir wis karen-karen kula sampean urip nenggone zaman sing koret-koretan mula anggone zikir aja nganti leren lebih-lebih yang namanya Quran udahlah satu aja cukup sebagai bukti betapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dawuhaken inna lillahi ta'ala ahlan fil ardh, sesungguhnya Allah punya keluarga di bumi. Allah punya keluarga di bumi. Para sahabat dengar dawuh Kanjeng Nabi ini heran dan bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah? Apakah Allah punya keluarga di bumi ya Rasulullah? Aku kirakan ora iki. Apa Gusti Allah itu enggak ada keluarga di bumi? Naam, lillahi ahlun fil ardh. Iya, Gusti Allah dikeluarga di bumi. Keluarga di sini yang dimaksud keluarga dalam artian diperhatikan dan betul-betul dimuliakan namanya keluarga. Cinten keluarga niku Gusti Allah niku alladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyyan, orang-orang yang sergap maca Al-Qur'an. Dan bahkan Rasulullah setelah itu bersumpah wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Tapi siapa yang mengenyek? Apa mengenyek? Ya, mengelokkan. Mengecece. Merendahkan orang yang menghafalkan Quran, hamilul Quran, pasti dia juga akan dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah. Eh kok ngoyong-ngoyong. Masya Allah. Maca Quran niku persasat omong-omongan karo Gusti Allah. Nggih. Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Sapa wonge sing kepengin iso omong-omongan karo Gusti Allah, maca Quran. Dadi maca Quran niku babasan omong-omongan karo Gusti Allah. Wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah gawaya to. Lagi iso omong-omongan karo bupati ini kawai ya. Cerita ndek kancane. Aku mau ketemu bupati di pasar. Ngomong-ngomongan rada suwe aku. Tak jaluki rokok bareng wong. Iku tasik ketemu bupati sik omong-omongan karo bupati apa meneh sampean iso omong-omongan karo Gusti. Ya apa carane? Maca Quran. Pun kapan-kapan disambung tentang Al-Qur'an. Heh. Kurang rong jam iki kurang. Kata meloro uang sampai ya. Sampun, insya Allah. Aku tahu kamu cinta aku. Tapi kita dibatasi waktu. Okay? Nah itu, kalau mesti nek badan nerang ini babakan Quran pun, anu tahun ngaji ngaji ya, nek diundang mana ya? Nggih. Nggih muga-muga. Niki langsung donga. Ibu sawangane kok abot ngoten Bu sampean. Bu wis rong jam sok kurang. Insyaallah kapan-kapan Bu. Saman gak saken kula ta. Nggih, jare sak. Dalem. Tahun depan diminta lagi jaluk nang asisten sing ana jadwale pokak. Nggih, sale wingi laporane ten kula 2014 Desember mun telas masuk 2015 Mei menan. Nggih. Nggih. Kita ndongane mugi-mugi pesantren niki dados pesantren ingkang manfaah, maslahah, barokah, istiqomah ila yaumil kiamah. Sedaya santri-santri ingkang aos dan menika pesantren muga-muga dados generasi ingkang Qurani, dados generasi yang salihin salihat, dados ngagen pengasuhipun ustaz-ustazahipun muga-muga selalu diberikan kekuatan zahiran wa batinan. Aladinnya wa ala kulli niyatin salihah. Mujahin Nabi rahmah syafil umah. Wabniyati du'a al-qubul ijabati sulh sulil amali wal ma'mun bijahi sayyidina rasul. اللهم نوينا وعنا ما نو بسرفنا الصالحون بسر الأسرار بأسرار سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاتنا ننالو بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام. بلغ روح سيدنا محمد منا التحية والسلام وادخلنا الجنة برحمتك تبارك السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والجمال والإكرام. اللهم اجعل هذا المعهد المبارك يا الله مأمورا مع عبادك الصالحين ومأمورا مع عبادك المؤمنين مأمورا مع عبادك المتقين مأمورا مع عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا قوما وجماعتنا خصوصا تلاميذ المعهد المبارك من أهل العلم وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة فصلى في الدارين والتي جعلنا وإياه من أهل الكفر والشرك فساد والشر والضير. اللهم اجعلنا وإياهم من العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم من العاملين. اللهم اجعلنا وإياهم من الراسخين. اللهم اجعلنا وإياهم من الذاكرين. اللهم اجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اجعلنا وإياهم من المهتدين. اللهم اجعلنا وإياهم من المتقين. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وإياهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار.